السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita semua, mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, masih di dalam pembahasan Kitabu As-Sadaq, yaitu pembahasan tentang mahar sebagai lanjutan dari pembahasan tentang An-Nikah. Kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, fa'inikhtalafa fi qabdi as-sadaq, apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan tentang apakah maharnya telah diserahkan atau belum, fal qawlu qawluha, maka yang diambil adalah ucapan sang istri. Ya, fal qawlu qawluha, yang diambil adalah ucapan sang istri. Karena hukum asalnya belum diberikan. Ya, hukum asalnya belum diberikan. Kalaupun suami mengatakan sudah diberikan, maka dia harus mendatangkan buktinya, mana bahwa sudah diberikan. Au fil wat'i fa qawluhu. Adapun masalah sudah dicampuri atau belum. Ya, seandainya mereka berselisih, ya sudah dicampuri atau belum, artinya sudah campur badan atau belum setelah mereka menikah, fal qawlu qawluhu, maka yang dijadikan ukuran adalah ucapan seorang suami. Alasannya kenapa seperti itu, kalau masalah mahar sudah diterima atau tidak itu ucapan istri yang diambil, masalah sudah campur badan atau belum itu adalah suami yang diambil. Ya. Alasannya, li'anna kullan minhuma mutamassikun bil asli. Karena kedua belah pihak ya berpegang teguh dengan hukum asal. Ya. Fal aslu adamul qabdi wa adamul wat'i. Hukum asalnya tidak terjadi al qabd, yaitu diterimanya mahar, wa adamul wata', dan tidak adanya percampuran badan. Wal qawlu fid da'awa qawlu man yatamassak bil ams bil asli bi yaminihi. Dan ucapan di dalam ad-da'awa, yaitu gugatan, adalah ucapan yang berpegang teguh dengan asal, hukum asal. Bi yaminihi, dengan sumpah, ya, dengan sumpah. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wa man wata'a imra'atan bisyubhatin. Barang siapa yang dia menikah dengan seorang wanita, lalu dia campuri wanita tersebut. Ternyata wanita yang dia nikahi adalah saudari susuhan bagi dirinya. Ini kita sebut dengan nikah bisyubhah. Ada ketidakjelasan, ada kesamaran. Dia menikah. Ya. Setelah beberapa hari, misalnya sehari, dua hari dia menikah, mereka campur badan. Ternyata yang dia nikahi itu wanita yang tidak halal bagi dia. Yaitu wanita yang haram bagi dia. Otomatis nanti akad nikahnya adalah mafsukh, difasakh. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah tetap wajib membayar mahar? Nah, dikatakan oleh beliau, lazimahu mahrul mithl. Sang suami tetap wajib atasnya membayar mahar kepada istrinya yang ternyata dia ketahui bahwa istrinya tersebut adalah ukhtuhu minar rada'ah, saudarinya sesusuan. Ini namanya nikah syubhat. Artinya tidak menggugurkan mahar, tetap harus dibayar maharnya. Begitupun dalam kasus nikah fasid. Melakukan pernikahan tetapi nikahnya dianggap fasid, rusak. Banyak bentuk, misalnya salah satunya adalah hilangnya rukun di antara rukun pernikahan. Entah tidak ada wali, entah tidak ada saksi misalnya, ya. Lalu mereka bercampur badan. Setelah itu diketahui, disimpulkan oleh hakim bahwa pernikahan ini fasid, rusak. Karena hilangnya rukun di antara rukun-rukun pernikahan. Tapi terlanjur diberikan mahar. Terlanjur, mohon maaf, maksud saya bercampur badan. Apakah harus membayar mahar kepada wanita ia? Kepada wanita tersebut, iya. Lazimahu mahrul mithl. Auzanan wahiyya mukrohah. Atau seorang laki-laki berzinah dengan seorang perempuan. Wahiyya mukrohah. Dan perempuan tersebut mukroh. Dipaksa untuk memuaskan hasrat atau syahwat seorang laki-laki. Wahiyya mukrohah. Tentunya ini kesalahan. Wanita tidak menghendaki. Ya, dia dipaksa. Ya. Ya, dipaksa oleh apa? Seorang laki-laki. Dia mukrohah. Dan dibuktikan di pengadilan bahwa dia mukrohah. Artinya terpaksa. Apakah dia memiliki hak ya untuk mendapatkan mahar terkait dengan peristiwa yang sudah dia alami? Di dalam tiga kasus ini, lazimahu mahrul misal. Laki-laki itu wajib membayar mahar yang umum diberikan kepada wanita-wanita yang mereka datangi tersebut. Walaupun nanti harus dibedakan antara perbuatan seorang laki-laki yang mencampuri seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan, dia bisa dihukum. Ya, bisa dihukum. Walaupun nanti hukumannya bisa dia sendiri yang dihukum atau dua-duanya yang dihukum. Dalam kondisi yang sifatnya kekerasan seksual, pemaksaan, itu yang dihukum yang laki-laki tentunya. Selain nanti dia dapat hukuman yang telah diberlakukan, yaitu didera, ya didera 100 kali dan diusir 1 tahun dari kampungnya, dia pun nanti wajib membayar apa? Mahru al-mithl. Dalil dari poin-poin yang barusan kita sebutkan, kita bacakan. Muqabilun ma hasala lahu minal istimta'i wa huwal wat'a. Mahar itu wajib dibayarkan sebagai ganti atas al-istimta', yaitu kesenangan yang telah dia dapatkan. Wa qad 'alimna anna al-mahra yastaqirru bidzalik. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa yang namanya mahar itu adalah menjadi tetap, artinya menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, bidzalika ay bil wata, dengan terjadinya percampuran. Adapun dalilnya, para pemirsa Niaga TV, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'ah lam yankihuhal wali fanikahuha batil. Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, tidak dinikahkan oleh walinya, maka pernikahannya batil. Fanikahuha batil, pernikahannya batil, kata Nabi. Sampai diulang 3 kali, fanikahuha batilun. Fa'in asabaha, kalau di dalam pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali tersebut, asabaha, sang laki-laki telah terlanjur mencampuri wanita tersebut, padahal akadnya adalah batil, falaha mahruha, maka wanita itu berhak atas mahar yang sudah ditentukan. Ya, bima asaba minha, disebabkan dia telah bersenang-senang dengan wanita tersebut. Fa in ishtajaru fasultanu waliyun la ma'ban la waliyalah. Apabila terjadi perselisihan di antara para wali, maka as-sultan, pemerintah, adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Ini jelas di situ ya, bahwa ketika terjadi pernikahan yang rusak, baik dikarenakan seseorang itu menikahi wanita yang haram untuk dia nikahi, misalnya saudara sesusuannya, lalu di kemudian hari dia menyadari itu adalah saudari sesusuannya, maka pernikahannya dibatalkan. Atau dalam kasus yang lain, menikah tanpa wali atau tanpa saksi misalnya, rusak itu pernikahannya, tapi terlanjur dicampuri, ya, maka kerusakan akad atau hilangnya salah satu rukun, atau seorang menikahi wanita yang tidak halal dalam arti wanita itu adalah mahram baginya, tidak menggugurkan mahar yang harus dia bayarkan. Ya, tidak menggugurkan apa mahar yang harus dia bayarkan. Wa in tawa'athu 'ala az-zina fala mahra laha. Tetapi apabila terjadi perzinahan laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya mau sama mau, suka sama suka, fala mahra laha, maka dalam kasus ini tidak ada mahar, tidak ada bayaran, li'annaha zaniyah. Ya, karena wanita itu dianggap wanita apa? Pezina. Li'annaha zaniyah. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mahri zaniyah. Rasul telah melarang mahar, ya, pemberian yang sifatnya hasil perzinahan. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb wa hulwanil kahin wa mahrul baghi. Rasulullah melarang harga dari anjing, hasil penjualan anjing, begitupun hasil perdukunan dan hasil na'udzubillahi min dzalik, pelacuran. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib melanjutkan penjelasannya. Wa haitsu tulliqat wa syuttiral mahru la muta'ata. Dan ketika seorang wanita ditalak dalam kondisi syuttiral mahru, maharnya dibagi dua. Ditalak kemudian maharnya dibagi dua. Talak yang seperti apa yang begitu, para pemirsa Niaga TV? Yaitu seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, telah ditentukan jumlah maharnya, kemudian laki-laki itu mentalak wanita tersebut. Maka sang wanita hanya berhak mendapatkan apa? Setengah dari maharnya. Ya, hanya berhak mendapatkan apa? Setengah dari maharnya. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Dalilnya firman Allah Al-Baqarah 237, wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Ya, fanisfu ma faradtum. Ya. Apabila kalian mentalak istri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian menyentuh mereka, dan kalian telah menyebutkan berapa mahar yang akan kalian berikan kepada mereka, maka kewajiban kalian adalah setengah dari mahar yang telah kalian tentukan, dalam kondisi belum dicampuri dan dalam kondisi telah ditentukan berapa mahar yang akan dibayarkan. Dalam kondisi seorang laki-laki menikahi wanita, dia sudah tentukan maharnya, lalu terjadi sesuatu, belum dicampuri, ditalak, maka wanita ini berhak mengambil setengah mahar. Berhak mengambil setengah maharnya. Kalau nanti sudah dicampuri, tidak berhak mengambil bagian apapun dari mahar. Ya. Lalu dikatakan, وَحَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ atau wahaisu lam yushattir, dan apabila maharnya tidak dibagi dua, imma bi an la yajib syai'un, misalnya dalam kasus tidak ada kewajiban sama sekali, dalam kasus apa itu, kal mufawwidah idza tulliqat qabla ad-dukhuli wal fardi, contohnya wanita mufawwidah. Apa itu wanita mufawwidah, para pemirsa Niaga TV? Dalam istilah para ulama, wanita mufawwidah itu adalah wanita yang menyerahkan urusannya kepada seseorang, kepada walinya untuk dinikahkan. Ya, untuk dinikahkan. Dikatakan di sini, al-mufawwidatu hiya allati tatlubu min waliha an yuzawwijuha bila mahrin. Yang meminta kepada walinya untuk dinikahkan tanpa ada mahar. Kemudian walinya menikahkannya. Ya, kemudian walinya menikahkannya. Sebelum dicampuri, ditalak misalnya. Ya, maka dalam kasus ini dikatakan wajabalahal mut'ah. Wanita itu wajib mendapatkan yang namanya mut'ah. Pemberian yang bersifat wajib ketika seorang laki-laki mentalak wanita. Atau dalam kasus yang lain, bi an yajib al-kul kat-talak ba'dad-duhul. Atau dalam kasus seorang wanita menikah dengan laki-laki, lalu dicampuri, beberapa hari kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan talak. Ba'dad-duhul, setelah dicampuri, wajaba laha al-mut'ah. Dalam dua kasus ini, wajib wanita tersebut mendapatkan mut'ah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah 236, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridhah. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian mentalak istri-istri kalian yang belum kalian sentuh dan belum kalian tentukan maharnya. وَمَتِّئُهُنَّ عَلَى الْمُوسِي عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. Maka berikanlah mut'ah bagi mereka, atas orang yang berkelapangan sesuai dengan kemampuan, atas orang yang kesulitan sesuai kemampuan. مَتَاءً بِالْمَعْرُوبِ, sebagai pemberian yang bersifat baik. حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ, dan ini kewajiban bagi orang-orang muhsin. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 241, Allah berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, dan bagi wanita-wanita yang ditalak, mereka punya hak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 28, Allah berfirman, ia menceritakan perkataan Nabi kepada istrinya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Marilah kemari wahai istriku, kata Nabi, aku berikan kalian mut'ah, artinya Nabi talak dan Nabi berikan mut'ah, kemudian aku ceraikan kalian dengan cerai yang baik. Dan ayat seperti ini ada beberapa di dalam Al-Quran. Yang pasti ada kondisi di mana mut'ah itu tidak wajib, yaitu seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian belum dicampuri, sudah ditentukan maharnya ketika akad sekian gram, lalu ditalak, belum dicampuri. Maka dia mendapatkan setengah maharnya. Tapi kalau sudah dicampuri, ya, sudah dicampuri, maka dia berhak atas yang namanya mut'ah, ya, dan maharnya tidak boleh diambil lagi. Adapun definisi mut'ah, wa hiya syai'un yuqaddiruhu al-qadi bijtihadihi, adalah sesuatu yang ditentukan ukurannya atau kadarnya oleh qadi berdasarkan ijtihad yang dia lakukan. Berarti ini harus dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menentukan nilai dari mut'ahnya. Wa yu'tabaru fihi halu zawjaini, maka harus diperhatikan kondisi kedua belah pihak. Ya, kondisi kedua belah pihak artinya dari sisi kelapangan atau kesempitan kondisi ekonominya. Dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang shodaq. Tiga pertemuan cukup panjang kita membahas tentang mahar. Di sisa waktu ini kita coba ingin membahas pembahasan ringan tentang walimatul urs. Walimatul urs. Tentunya ini telah menjadi satu istilah yang umum dalam bahasa Indonesia, ya, menghadiri undangan walimah, pesta bahasa kitanya, ya. Dikatakan di sini faslun fi walimatil urs. Ini masih dalam masuk pembahasan kitabus shodaq, yaitu tentang mahar, ya, tetapi sesuatu yang lain sebenarnya, tentang walimah. Walimah, para pemirsa Niaga TV, itu berasal dari bahasa Arab dari kata al-walmu. Walimah dari kata al-walmu. Arti al-walmu adalah al-ijtima', artinya berkumpul. Ya, al-walimatu lughatan al-ijtima', artinya berkumpul. Wa tutlaqu ala kulli ta'amin yattakhidhu li sururin hadifin. Dan kata walimah biasa digunakan untuk makanan yang dihidangkan untuk kebahagiaan yang terjadi. Jadi ada makanan yang dihidangkan, dan makanan itu dihidangkan karena adanya kebahagiaan. Ya. Wasti'maluhu fizzawaji ashhar. Dan penggunaan kata walimah dalam pernikahan itu adalah penggunaan yang lebih umum. Artinya kata walimah sering digunakan untuk pernikahan. Walaupun bisa juga digunakan bukan untuk pernikahan. Misalnya kalau di kita ada istilah walimatul khitan. Ya, walimatul khitan. Ya, walimah undangan makan sebagai rasa syukur seorang anak baru dikhitan misalnya, ya. Walimatul urs sunnatun. Melaksanakan walimah al-urs, yang dimaksud dengan al-urs adalah ihtifal bizaffil mar'ah ila zawjiha. Yaitu pesta ketika seorang wanita dipertemukan dengan suaminya. Ya, dipertemukan dengan pasangan hidupnya. Sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Bahkan bukan sekedar sunnah, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sunnatun muakkadatun. Ya, sebagaimana akan ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sangat banyak. Wa sunnatu an yulim bisyatin. Dan sunnahnya walimah itu minimal dengan seekor domba. Kalau ingin lebih, bagus. Atau di beberapa daerah dengan kerbau atau dengan sapi, bagus, tidak masalah, sesuai dengan kemampuan. Wa yajuzu ma tayassara min at-ta'am, dan bisa juga menggunakan apapun yang mudah, artinya tidak harus berupa daging-dagingan, bisa juga berupa makanan, ya, minuman, kue-kue, ya, yang pasti kita mengundang tetangga atau saudara atau kerabat sebagai bentuk rasa syukur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Anas radhiyallahu taala anhu qal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin, dengan Sa'ad ibn Rabi, seorang Ansar. Maka sahabat Ansar ini berkata kepada Abdurrahman, aku bagi dua hartaku ini, ya, dan aku berikan salah satu istriku, aku talak, nanti kalau sudah habis masa iddahnya kau nikahi. Itu kita tidak bisa bayangkan, ya, bagaimana caranya Nabi mengikat persaudaraan sampai sebegitu kuat, ya. Faqal, maka Abdurrahman ketika mendengarkan hal itu berkata, barakallahu fi ahlika wa malik. Tidak, terima kasih. Jangan hartamu dibagi dua. Ya, jangan istrimu kau talak. Barakallahu fi ahlika wa malik. Mudah-mudahan Allah memberkahi harta dan keluargamu. fakharaja ila suq faba'a washtara fa asaba syai'an min aq wasaman. Maka Abdurrahman bin Auf minta ditunjukkan mana pasar, maka beliau berjualan di sana. Ya, farabiha, maka beliau untung. Fatazawwaja. Kemudian Abdurrahman bin Auf menikah, lalu Nabi berkata, "Ulim walau bisyah. Ulim walau bisyah. Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba." Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisa'ihi ya bisyatin, dengan seekor domba. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyatan, Nabi memerdekakan Safiyah. Wa tazawwajaha, kemudian Nabi menikahinya. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan Nabi menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Ya, dan Nabi melaksanakan walimah dengan hayis. Hayis itu bukan daging, tetapi dia makanan ya, yang di adonan dari samen, yaitu minyak, ya, dicampur dengan kurma, dicampur dengan madu dan lain sebagainya. Artinya boleh juga sebenarnya tidak dengan daging-dagingan, tapi dengan kue dan lain sebagainya, sesuai dengan kemudahan. Dan ada riwayat-riwayat yang lain yang semuanya adalah riwayat yang sahih. Wa man du'iya ilaiha lazimahul ijabah. Barang siapa yang diundang menuju walimatul urs, maka wajib bagi dia mendatangi acara walimah tersebut. Sha'iman kana aw muftiran, baik dia dalam kondisi berpuasa ataupun dalam kondisi berbuka. Artinya berpuasa tidak menghalangi kita untuk mendatangi walimah. Sekali lagi, puasa tidak menghalangi kita untuk mendatangi walimah. Fa idza hadara nudibalahul aklu wa la yajib. Apabila dia menghadiri walimah, kata Ibnu Naqib rahimahullah, disunnahkan dia makan, dan makan saat walimah bukanlah kewajiban. Fa in kana sha'iman tatawwu'an wa lam yashuqqa 'ala sahibil walimah shaumuhu. Ya. Apabila dia datang ke acara walimah sedangkan dia dalam kondisi berpuasa dan puasanya tidak sampai menjadikan keluarga yang walimah itu tersinggung, ya, maka dalam kondisi ini fa itmamu shaumi afdal, kata beliau, menyempurnakan puasa lebih utama. Wa in syaqqa alaihi shaumuhu fal fitru afdal. Tetapi kalau kita perkirakan dia nanti akan tersinggung, tidak enak, dia marah, maka berbuka lebih utama. Wali wujubil ijabati syurutun. Agar walimah itu menjadi sesuatu yang wajib kita datangi, ada syaratnya. Yang pertama, an la yakhussu bihal agniya dunal fuqara. Undangan yang datang kepada kita bukanlah undangan yang khusus untuk orang-orang kaya. Kalau ternyata undangan itu khusus untuk orang-orang kaya, maka kita tidak wajib mendatanginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha." Apabila salah seorang kalian diundang acara walimah, datanglah. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata, ya, ya'ti da'wah fil urs wa ghairil urs wa ya'tiha wa huwa shaim. Ibnu Umar selalu mendatangi undangan, baik undangan pernikahan ataupun undangan yang lain, pernikahan, khitanan, rumah baru, ya. Beliau selalu datang. Wa ya'tiha wa huwa shaim. Bahkan Abdullah bin Umar datang ke acara walimah dalam kondisi berpuasa. Dalam riwayat yang lain Imam Bukhari dari Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya al-qira' la qabiltu." Seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing, hanya kakinya saja, aku akan datang, kata Nabi. Dan seandainya aku diundang diberikan kaki kambing, aku akan terima. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, datanglah. Fa in syaa'a ta'ama wa in syaa'a tarak. Kalau dia mau silahkan makan, kalau dia mau tinggalkan. Artinya

Digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kilo per jam. Menggunakan motor penggerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maksimdo, mesinnya berusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan kedua seperti biasa kami kembali membuka kesempatan untuk para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon, ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Sepertinya sudah ada Pak Ali di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter. Baik. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak Ali sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Pak Ali kita tinggal di Palembang, Pak Ali ya? Iya, Mas Kak. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Mas Kak, bertanya masalah Isbal, Mas Kak. Isbal. Iya. Kenapa Isbal, Pak? Dari Abu Hurairah. Iya. Ada sahabat dua kali kejujur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru pulang sholat lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa diulang lagi ya Rasulullah? Apa kesalahan beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, beliau musyfir. Jadi yang sholat di bawah mata kaki yang muskil itu tidak diterima pesannya. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud yang disangkakan Imam Muslim. Kok enggak pamannya aja itu pasat. Hadis itu bagus. Apa memang benar pasat? Hadis dengan lapas itu, jadi pertanyaannya apakah hadis dengan lapas itu benar atau tidak, begitu Pak ya? Iya, maknanya yang larangan yang kalau banyak diterima sholatnya. Baik, baik. Ada lagi Pak Ali? Nah, sudah cukup baik. Baik, itu saja Bapak. Mohon segeranya Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, hadis yang Bapak sebutkan tadi ya adalah hadis yang berbunyi la yaqbalullahu salata rajulin musbilin. La yaqbalullahu salata rajulin musbilin. Dalam lapas yang lain, la yaqbalullahu salata rajulin musbilin. Ya, musbilin izarahu. Hadis ini Pak Ali berasal dari Abu Hurairah. Kalau Pak Ali mau catat boleh. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, ya, mengatakan bahwa hadis ini adalah sesuai dengan syarat Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 638, Al-Baihaqi nomor 3431, Al-Bazzar nomor 8762. Ya, dan memiliki banyak macam-macam redaksi. Tapi dari sekian redaksi, riwayat yang paling kuat yang tadi, riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berkata, la yaqbalullahu salata rajulin musbilin. Allah tidak menerima salat seorang laki-laki yang celananya isbal, yaitu menjulur melewati mata kaki. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih Pak Ali ya. Adapun masalah maknanya, kata para ulama, jumhur ulama cenderung mengatakan yang dimaksud dengan layak balullah adalah nafyul kamal. Nafyul kamal itu artinya Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV menafikan kesempurnaan. Ya, tidak dipahami bahwa sholatnya tidak sah, tetapi tidak diterima secara sempurna. Itu pemahaman kebanyakan para ulama. Jumhur ulama memahami penafian di hadis ini bukan menafikan secara total, artinya tidak sah sholatnya, akan tetapi tidak sempurna sholat orang tersebut yang dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Sebagaimana kita tahu para pemirsa Niaga TV, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa sebaik-baik kain seorang muslim itu di atas mata kaki. Itu tidak ada perdebatan. Mereka sepakat sebaik-baik kain itu di atas mata kaki. Tetapi mereka berdebat ketika turun di bawah mata kaki, apakah itu haram secara mutlak dalam semua kondisi, ataukah dia haram dalam kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi adanya kesombongan. Itu khilaf yang terkenal di kalangan para ulama. Allah alam bissawab. Sepertinya ada penelpon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Baik, silahkan Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Khadijah atau Ibu? Dengan siapa Ibu? Ummu Hafizun di Tebing Tinggi. Iya. Baik, tafadhali, silahkan Ummu. Gini Pak, ya. Tadi kata Ustaz, tidak mendatangi bagaimana Ummu, kalau tidak mendatangi walimah maksiat kepada Allah dan Rasul? Ya tadi yang saya kata. Baik. Jadi ini tentang malamnya gitu, kemudian orang tua tahu dia pernikahan tempat kemudian malam gitu. Baik. Jadi kalau dari kemudian baik. Artinya dia sudah ada pesta sebelumnya, tapi dibuat lagi kenduri. Pestanya besok. Malamnya dibuat kenduri. Iya, ya tidak. Baik. Ada yang membutuhkan baik. Iya, itu gimana? Baik, itu saja Ummu. Ya, Allah. Allahi barik fik. Barakallahu fikum Ummu ya. Kalau yang dimaksud dengan kenduri itu hanyalah berupa makan-makan saja ya, berkumpul dengan keluarga, ada satu orang berdoa agar acara besok itu dimudahkan, dilancarkan, wallahu alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah. Nanti akan kita bahas esok hari insyaallah rincian tentang masalah walimah ya. Di antara penjelasan yang besok akan kita baca, tapi kita bacakan sekarang. An yad'uhu fil yaumil awal, diundang di hari pertama. Fa in ulima salasata ayyamin fada'ahu fi tsani lam yajib. Kalau seandainya walimahnya dibuat, artinya makannya dibuat lebih dari satu hari, kalau kita sudah datang hari pertama, hari kedua tidak wajib. Aw tsalis kurihat ijabatuhu. Dan kalau sampai ada undangan hari ketiga, bahkan makruh kita mendatanginya. Jadi yang diwajibkan hanyalah hari pertamanya saja, ya. Artinya hari besarnya ya, di mana memang acara intinya, Adapun hari-hari sebelumnya yang dilaksanakan sebagai bentuk persiapan itu sunnah saja. Kalau mau didatangi silahkan, kalaupun tidak tidak masalah. Tetapi yang pestanya itulah yang paling penting, ya itu yang paling penting, di mana dia mengundang banyak orang itu yang paling penting. Kalau seandainya pestanya, sempat saya lihat di beberapa daerah, termasuk di kampung ketika saya masih kecil itu, ada yang sampai 3 hari 3 malam. Dan kadang celakanya 3 hari 3 malam itu berisi pesta, nyanyi-nyanyi, wanita, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, berjoget-joget. Tentunya yang seperti itu besok insya Allah akan kita jelaskan, itu sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya jangankan ada acara seperti itu, sekedar mengundang makan sampai 3 malam berturut-turut, kalau kaitan dengan walimah, malam ketiga itu makruh. Rasul berkata dalam hadisnya, ta'amul awal yaumu haq wa ta'amu yaumu thani sunnah. Kata Nabi, undangan makan hari pertama itu wajib, hari kedua sunnah, dan hari ketiga sum'ah. Hari ketiga sum'ah. Wa man sam'a sam'ahullahu bihi. Hari ketiga itu sum'ah. Ya, ada unsur kesombongan dan lain sebagainya. Ya, cukup hari pertama, kalaupun hari kedua silakan, hari ketiga tidak boleh. Ya. Adapun sehari sebelumnya ada berkumpul keluarga sebagai bentuk syukur, Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya. Allah alam bisawab. Bagaimana hukumnya kawin lari dalam artian menikah tanpa restu orang tua perempuan dan tidak menjadi wali? Ini nanti bisa dijelaskan lebih rinci bahwa ketika seorang wali menolak untuk menikahkannya, nanti kita lihat kasusnya. Kenapa dia menolak? Apakah dia menolak padahal laki-laki yang datang itu sudah sekufu? Ya, sekufu itu satu tingkat, dia laki-laki yang saleh, yang baik, dan si ayah tidak punya alasan, dia pun tidak punya opsi, itu nanti jangan main lari-lari saja. Hendaknya dia diskusi dengan wali yang lain, misalnya pamannya atau kakeknya. Kalau tidak ada, fa inistajaru tadi sudah kita baca hadisnya, kalau pada akhirnya para wali itu berdebat, berselisih, fasultanu waliyu man la waliyalah, maka hakim di kantor urusan agama kalau di Indonesia, mereka yang menjadi wali. Tidak boleh kita pergi tanpa ada mediasi, tanpa ada penyelesaian, itu tidak boleh. Lalu kita menikah, tidak ada satu wali pun yang merestui, padahal wali mungkin punya alasan, punya argumentasi, tidak boleh seperti itu. Kalau sampai dipaksakan nanti bisa rusak, karena dianggap menikah tanpa wali. Ya, oleh karenanya berbahaya. Jangan kita mengambil jalan singkat, tidak masalah mengambil jalan yang agak panjang, agak sulit, tetapi benar caranya, elegan caranya, apalagi pernikahan ini bukan ibadah yang singkat, dia ibadah yang paling panjang. Kalau pernikahan kita anggap sebagai ibadah, maka dia adalah ibadah yang paling panjang, maka bersabar kita melewati prosesnya, melewati rintangannya, dan jangan kita mengambil jalan-jalan yang singkat atau mudah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sedang di kamar mandi mengucapkan ayat Al-Quran dalam hati, bolehkah soalnya selalu kepikiran bila mempunyai hafalan Al-Quran? Ya sekedar lintasan pikiran, ya silahkan ya. Lintasan pikiran atau artinya ya, muncul ya di dalam hati. Ya tetapi ya sebenarnya kalau di dalam kamar mandi ya kita persingkat, jangan diperlama, jangan bawa alat apapun ya, cepat-cepat keluar. Ya kalaupun ingin buru-buru murojaah ya ketika nanti keluar. Ya. Allah alam bissawab. Apa hukumnya menyediakan kotak ampau di acara walimah ya? Itu menjadi tradisi kita ya di Indonesia, umumnya ada kotak di mana di sana kita saling tolong-menolong, saling membantu ya. Saya rasa Allah alam bisa, hukum asalnya ya, tidak ada larangan ya. Ya al-muslimuna ala syurutihim, ya orang Islam itu di atas syarat-syarat yang mereka sepakati, kebiasaan-kebiasaan mereka, selama itu tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal ya. Dan itu kadang diniatkan sebagai bentuk ta'awun. Ya bentuk ta'awun, saling menolong, karena biaya pernikahan itu apalagi di kota-kota tidak murah, termasuk di kampung juga Terkadang walaupun tidak berupa ampau, tapi ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa teh, ada yang bawa kopi, ada yang bawa minyak, ada yang bawa kelapa. Itu saling berbagi dan kadang saling ditulis. Dan Allah alam bisawab, kalau menurut saya jangan dipersulit yang seperti itu, ya itu bagian dari bentuk ta'awun. Ketika tradisi itu terjadi, ada kemudahan bagi keluarga. Ya, sebagian keluarga berkata, kita ingin menikahkan anak, ini bagaimana biayanya. Orang tua berkata, jangan takut masalah biaya, kita bermasyarakat, kita nanti bisa saling bantu dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa kearifan lokal yang bagus ya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah alam bisawab. Bagaimana cara imam memulai sholat, menuju tempat sholat, kemudian imam menghadap ke makmum dulu, atau seperti biasa nunggu iqamah dulu, baru imam menuju tempat sholat? Ya imam maju. Setelah kalau imamnya imam tetap, imam maju. Setelah imam maju, baru dikumandangkan iqamah. Ya, jadi imam maju, diluruskan, dirapatkan, imam berkata, ya aqimish sholat, kumandangkan iqamah. Ya itu idealnya seperti itu. Hanya saja kan di kita masalahnya, banyak masjid-masjid yang tidak memiliki imam tetap. Ya, banyak masjid-masjid yang tidak memiliki imam tetap, sehingga kadang sudah diikomahkan masih saling mendorong satu dengan yang lainnya. Allah alam bisawab. Dari Tabalong, apakah ada sunnah dari Nabi menganjurkan di antara azan dan iqamah membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli rabbahadihi, dan yang saya tahu selama ini tidak ada ya. Yang saya tahu itu berdoa. Ya Rasulullah bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah mustajab." Hadis riwayat Imam Ahmad. Doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Ya. Saya mendengar seorang dai yang katanya malaikat penjaga sebanyak 40.000 dan bertanduk. Saya baru dengar ya. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, "Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Dan ars Allah pada hari kiamat kelak ditopang oleh malaikat yang jumlahnya samaniyah. Kata Allah dalam Al-Quran jumlahnya 8. Allah alam bissawab. Sepertinya ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.